bahwa memang umat ini akan ada yang menyembah berhala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berarti terbantahkan dan tersanggahkan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang mereka kerjakan bukanlah kesyirikan, yang mengagung-agungkan kuburan sehingga meminta keberkahan kepada kuburan tersebut, menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala, bukanlah kesyirikan. Karena mereka berdalih bahwa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesudah tersebarnya agama Islam di tengah umat Islam, maka umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada yang melakukan kesyirikan. Maka dengan ayat-ayat ini terbantahkan. Pada pertemuan kali ini kita ingin mengambil lebih lengkap lagi faedah-faedah dari ayat-ayat dan hadis yang kita sudah baca. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita baca. Ayat yang pertama pada pertemuan sebelumnya yaitu surah An-Nisa ayat 51. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak melihat kepada kaum yang diberikan Alkitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi bukannya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah diberikan Alkitab, tetapi malah mereka beriman kepada Jibt dan Tagut, kepada tukang sihir, berhala, kepada tukang ramal, kepada jin, Jibt dan Tagut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan orang-orang yang kafir tersebut mengatakan, orang-orang yang musyrik tersebut mengatakan bahwasanya mereka lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang beriman. Ini adalah ringkasan surah An-Nisa ayat 51. Dalam ayat ini kita ambil beberapa pelajaran tambahan. Yang pertama, bahwa menakjubkan, atau lebih tepatnya bukan menakjubkan, ironi seorang yang sudah diberikan Alkitab, petunjuk, malah dia beriman kepada selain petunjuk. Ironi seorang yang diberikan Alkitab, yaitu petunjuk, malah dia tidak beriman kepada petunjuk tersebut. Dan ini juga kita bisa masukkan ke dalam diri kita sehari-hari. Aneh kadang-kadang, sebagian orang sudah mengenal ilmu, mengenal petunjuk, akan tetapi dia jalan di selain petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini berarti mengikuti kaum Yahudi. Sudah diberikan Alkitab, tetapi malah tidak beriman, beriman kepada yang lain. Dan ini kebiasaan kaum Yahudi. Kemudian pelajaran yang kedua dari surat An-Nisa ayat 51 sebagai tambahan, bahwa terkadang ilmu tidak menjaga seseorang dari maksiat. Ilmu tidak menjaga seseorang dari maksiat. Terkadang. Yaitu orang Yahudi sudah diberikan Alkitab, mereka berilmu, tetapi ternyata ilmunya tidak diamalkan. Dan akhirnya mereka beriman kepada Jibt dan Tagut. Nah, begitulah bahayanya jika ilmu tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan tidak menjaga seseorang dari maksiat. Ini pelajaran sangat berarti. Ilmu yang tidak diamalkan tidak menjaga seseorang dari maksiat. Sebagaimana kaum Yahudi yang diberikan Alkitab oleh Allah, berilmu mereka, tetapi tidak diamalkan. Akhirnya mereka terjebak di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya dari ayat ini juga, An-Nisa ayat 51, bahwa merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengingkari persembahan selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. kewajiban bagi seorang muslim untuk mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, minimal hati kita membencinya. Memang kadang-kadang ada pepatah Arab mengatakan katsratul misas yudhibul ihsas. Katsratul misas tudhibul ihsas. Artinya, karena sering bersentuhan menjadi sudah tidak tidak terasa. Apa bahasanya? Tidak terasa. Tidak peka. Ya? Karena sering bersentuhan menjadi tidak peka. Misalkan kita di Indonesia banyak tempat-tempat peribadatan selain Allah. Orang menyembah kepada selain Allah. Itu sebenarnya kita wajib mengingkarinya minimal di dalam hati, membencinya. Karena di situ disyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena keseringan kita melihat kathratul misas tudzibul ihsas. Keseringan kita melihat, maka akhirnya kepekaan sudah hilang. Sama persis seperti misalkan, dan ini kadang-kadang yang diangan-angankan oleh orang-orang yang pernah tinggal di negara yang para wanitanya menutup aurat. Wallahi kadang-kadang diri pribadi berharap suatu hari saja ketika keluar rumah tidak melihat kecuali perempuan menutup auratnya sebagaimana di negara yang dia pernah tinggal di dalamnya. Karena kita sering melihat, akhirnya kemungkaran tersebut sudah dibiasa, hilang rasa peka. Dan ini bahaya. Ini berbahaya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Wa man ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidaha." Hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya, jika telah dilakukan perbuatan dosa di atas muka bumi, maka yang menyaksikannya dengan mata kasatnya, tetapi dia mengingkarinya di dalam hati, dianggap seperti orang yang tidak menyaksikannya. Minimal mengingkarinya. Kebalikannya, barang siapa yang dia tidak menyaksikannya, tapi rela dengan perbuatan tersebut, tidak ada pengingkaran dalam hatinya, dianggap seperti orang yang menyaksikannya langsung. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Perempuan muslimah itu wajib menutup auratnya ketika keluar rumah. Tapi karena saking banyaknya di jalan-jalan, akhirnya perasaan kewajiban menutup aurat tersebut dan mengingkari orang yang tidak menutup aurat tersebut menjadi hilang. Kepekaannya menjadi hilang. Dan ini adalah termasuk daripada syu'mul ma'siyah. Buruknya kemaksiatan. Maksiat idza zuwilat. Jika dia terus dilakukan, kepekaan terhadap maksiat tersebut menjadi hilang. Merasa berdosa, merasa malu terhadap Allah, merasa takut terhadap siksa Allah menjadi hilang. Karena keseringan melakukannya. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita ingkari kemungkaran, terutama peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan hati. Kenapa? Karena itu adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang agung sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi yang saya sebutkan, ketika maksiat itu semakin banyak, ya, akhirnya tudhibul ihsas, menghilangkan rasa peka terhadap diri, terhadap hati. Akhirnya menjadi biasa. Akhirnya nanti menjadi kecanduan. Dan ini sebagaimana saya sebutkan, syu'mul ma'siyah. Buruknya kemaksiatan. Yang membuat orang dari mulai melakukan maksiat pertama, merasa berat. Kenapa? Misalkan orang berzina, na'udzubillah. Dia dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki, dia lihat dirinya. Kenapa saya melakukan? Mohon maaf. Kemudian dia melihat, kenapa salah Kenapa? Berat. Ketika yang kedua, kenapanya menjadi ringan. Ketika yang ketiga, sudah meremehkan. Ketika yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kecanduan. Dan itulah buruknya maksiat. Maka wajib mengingkari, walau dalam hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah dari ayat ini, surah An-Nisa ayat 51, yaitu bahwa yang menjadi inti pendalilan dalam ayat ini yang berkaitan dengan bab adalah penyembahan kaum Yahudi terhadap Thaghut yang nanti akan diikuti oleh kaum muslimin. Saya ulangi, faedah yang keempat dari An-Nisa ayat 51 adalah yaitu penyembahan terhadap Thaghut yang merupakan kebiasaan kaum Yahudi yang nantinya akan apa? Diikuti oleh kaum muslimin. Makanya benar, bab ini benar. Keterangan bahwa ada di kalangan umat Islam yang menyembah berhala. Karena mereka mengikuti kaum Yahudi, menyembah Thaghut. Thaghut adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faedah yang keempat, inti pendalilan yang berkaitan dengan bab adalah penyembahan kaum Yahudi terhadap Thaghut yang akan diikuti oleh kaum muslimin. Taib. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 60. Ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu juga tentang kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka ini adalah kaum yang mempunyai kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilaknat Allah, dimurkai Allah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk rupa mereka jadi kera dan babi. Dan mereka kebiasaannya salah satunya adalah abadat taghut, menyembah sembahan selain Allah, berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ringkasan dari surah Al-Ma'idah ayat 60. Bahwasanya kebiasaan kaum Yahudi menyembah berhala. Dan akibat kebiasaan inilah mereka akhirnya dilaknat Allah, dimurkai oleh Allah, dan dijadikan kera dan babi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran pertama, bahwa di dalam kebaikan terdapat tingkatan-tingkatan. Orang baik itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Jangankan manusia biasa, para rasul, para nabi mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang nabi, ada yang rasul, ada yang ulul azmi. Tingkatan-tingkatan, mana yang paling tinggi? Ulul azmi. Ulul azmi, para rasul, para nabi. Dari orang beriman, dari A sampai Z, semuanya beriman, semuanya baik. Tapi ada yang tingkatan yang paling utama. Ya, tingkatan yang paling utama. Maka, sebagaimana kebaikan mempunyai tingkatan-tingkatan, keburukan pun mempunyai tingkatan-tingkatan. Salah satu makhluk terburuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kaum Yahudi. Dapat laknat, dapat murka, dirubah bentuknya oleh Allah menjadi kera dan babi. Ini faedah pertama, bahwa sebagaimana kebaikan mempunyai tingkatan, keburukan pun mempunyai tingkatan. Ada orang yang paling buruk di sisi Allah, kaum yang paling buruk, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa mereka terburuk. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga siksa oleh Allah untuk kaum Yahudi di dunia. Tiga siksa oleh Allah untuk kaum Yahudi di dunia. Dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, dan dirubah menjadi kera dan babi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pelajaran selanjutnya. Siksa sesuai dengan jenis dosa. Catat itu. Siksa sesuai dengan jenis dosa. Kaum Yahudi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Kenapa? Karena kera mempunyai bentuk seperti manusia. Tetapi dia mempunyai sifat licik dan itu dimiliki oleh kaum Yahudi. Makanya siksa sesuai dengan dosa. Contoh misalkan yang bunuh diri. Baik itu bunuh diri dengan minum racun, bunuh diri dengan menusukkan pedang pada tubuhnya, bunuh diri dengan bom, maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membunuh dirinya, nanti dia akan disiksa sesuai dengan apa yang dia bunuh dirinya dengannya. Siapa yang minum racun, yatahassahu yaumal qiyamah. Dia akan terus minum racun nanti pada hari kiamat. Siksa sesuai dengan dosa. Barang siapa yang melemparkan dirinya untuk bunuh diri, dia akan melemparkan dirinya di hari kiamat seperti itu. Terus seperti itu siksanya. Dosa, siksa sesuai dengan dosa. Kaum Yahudi punya sifat licik, itu dosanya. Maka dia mendapat siksa sesuai dengan dosanya. Yaitu, licik adalah perilaku kera. Perilaku kera. Dan sudah kita sebutkan, liciknya kaum Yahudi adalah mereka dilarang untuk memancing hari Sabtu. Tetapi mereka lepas jala di hari Jumat. Agar nanti malam Ahad atau hari Ahadnya, mereka mengambilnya. Ini licik. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa memang hari Sabtu akhirnya datang banyak ikan-ikan dan itu ujian. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga pada ikhwah yaitu sama dengan pelajaran yang terakhir dari ayat An-Nisa 51. Bahwa inti pendalilan dari ayat ini adalah kaum Yahudi menyembah tagut yang akan apa? Diikuti oleh kaum muslimin. Inti pendalilan dari ayat ini adalah kaum Yahudi menyembah tagut yang akan diikuti oleh kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari, ayat yang ketiga, surah Al-Kahfi ayat 21. Ingat, ini tambahan penjelasan agar kita bisa lebih paham. Ayat ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat yang menunjukkan tentang cerita Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang mereka melarikan diri menyelamatkan agamanya, memperjuangkan agamanya. Akhirnya mereka melarikan diri, dikejar-kejar oleh penguasa yang musyrik pada saat itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Yahudi kaum penyembah berhala pada waktu itu, mereka menginginkan bahwa orang-orang yang berkuasa di zamannya ingin membuat kuburan-kuburan di atasnya bangunan. Kuburan-kuburan dibangun di atasnya bangunan. Maka ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Karena Ashabul Kahfi di zamannya itu yang memerintah adalah kaum Nasrani. Yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Isa Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan atau anak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya penguasa menginginkan setiap kuburan orang-orang saleh dibangun menjadi masjid sebagai tempat ibadah. Nah, itu inti dari surah Al-Kahfi ayat 21. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik dari surah Al-Kahfi ayat 21 ini yaitu tentang kisah penghuni goa menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka tidur selama 309 tahun. Tidak rusak badan mereka. Tidak rusak mata mereka. Tidak hancur goa mereka. Padahal hal-hal yang mengkonsekuensikan kerusakan sangatlah mungkin. Jangankan sampai 309 tahun, beberapa hari saja mungkin bisa hancur tubuh mereka. Seperti tidurnya mereka. 309 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tidur dalam keadaan tidak rusak selama itu tubuh mereka. Yang kedua, mata mereka. Nah, makanya silahkan cek di dalam tafsir Imam Nukathir atau tafsir As-Sa'di, cerita tentang penghuni goa ini, yang 9 orang ini, penghuni goa. Bahwa mereka itu tidur, mata mereka tidak selalu menutup, tidak selalu terpejam. Tetapi kadang satunya terbuka, kadang satunya tertutup. Tapi mereka tidur. Ini tujuannya apa? Agar mereka seperti orang yang masih jaga, tidak tidur, sehingga matanya tidak rusak. Ini merupakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuknya matahari, anggap sini goa, ini anggap goa, masuknya matahari sebelah sana. Jadi mereka tidur di dalam sini. Jadi tetap terang, hawanya berubah-rubah, ya, karena matahari merubah suasana dan hawa, tetapi mereka tidak kena sinar matahari yang tidak merusak tubuh mereka. Kemudian ketika mau terbenam, mataharinya di sana. Dan tidak mengenai mereka secara langsung. Tetapi hawanya berubah-ubah. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran menarik dari surah Kahfi ayat 21 adalah kisah penghuni Al-Kahfi menunjukkan kepada kuasa Allah. Dan ingat, bahwa orang tidak akan masuk ke dalam jurang buruknya kesyirikan ketika dia mengenal kuasa Allah. Berarti pemahaman baliknya, kapan orang mensyirikkan Allah, sebenarnya dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang merendahkan Allah, tidak menganggap Allah kuasa. Dan itu yang menjadikan kesyirikan, kezaliman yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, Surah Al-Kahfi ayat 21 memberikan pelajaran kepada kita tentang kekuasaan Allah. Dan seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam jurang buruknya kesyirikan ketika dia meyakini akan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang, kebalikan dari itu berarti, siapa yang masuk ke dalam kesyirikan, dia sebenarnya, dia sadari atau dia tidak sadari, dia sedang merendahkan, menghinakan, meremehkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kedua dari ayat ini, yaitu, jadi ceritanya begini Pak. Kemudian mereka bangun, kemudian mereka kelaparan. Kemudian setelah itu mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota. Ternyata uangnya enggak diterima. Karena sudah lama, 300 tahun. Ya, 3 abad. Ini kamu dari mana? Dari abad mana? Pakaian berbeda dan semisalnya. Kemudian setelah itu, dan Allah lihat, subhanallah ya, orang yang berpegang teguh dengan agama, dia akan diberikan pertolongan oleh Allah walau ba'dahin, meskipun setelah waktu yang lama. Itu harus kita yakini. Bahwa siapa yang berpegang teguh kepada agama, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya meskipun setelah beberapa waktu. Jadi apa yang terjadi kepada kaum muslimin sekarang? Dicabik-cabik oleh orang kafir, baik akhlaknya, akidahnya, darahnya, maka tetap aja berpegang teguh kepada kaum muslim, kepada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Itu keyakinan kita. Islam tinggi dan tidak ada yang meninggini. Siapa yang berpegang teguh, maka Allah akan menolongnya walau setelah beberapa waktu. Lihat, ini pemuda ini sekitar 7, 8 atau 9 orang, mereka pergi melarikan diri untuk menyelamatkan apanya? Akidah mereka dari kemusyrikan. Mereka bersembunyi di goa dan itu pun atas doa. Jadi sebenarnya surah Al-Kahfi ini banyak pelajarannya. Saya waktu di Damam, kalau boleh cerita, di Damam sampai 10 kajian tentang surah Al-Kahfi. Karena terdapat di dalamnya pelajaran, baik itu pelajaran akidah, pelajaran ibadah, pelajaran muamalah, tingkah laku. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berarti kan sebenarnya sekarang buronan, buronan agama. Agama mereka berbeda dengan agama penguasa. Makanya mereka menyelamatkan agama mereka. Ternyata Allah memberikan kemenangan kepada agama mereka. Setelah 309 tahun, maka penguasa berganti. Penguasanya Muslim. Mentauhidkan Allah. Ini luar biasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka yakin kepada Allah. Pegang teguh terus perintah Allah. Taat terus perintah Allah. Tinggalkan maksiat. Maka Allah akan menolong. Walau ba'dahin. Walaupun setelah beberapa waktu. Nah, masalahnya sekarang manusia tidak sabar. Ya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Al-Mustatraf. Bahwa innal abda la yuhramu rizqal halal min tarkis sabar. Sesungguhnya seorang hamba akan diharamkan dari rezeki yang halal karena dia meninggalkan kesabaran. Gara-gara enggak sabar akhirnya tidak dapat rezeki halal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Maka perhatikan baik-baik. Kaum Al-Kahfi ini ketika mereka mendapati pemerintah pada waktu mereka bangun sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dikejar-kejar lagi. Padahal mereka takut. Ketika ke Madinah mereka sembunyi-sembunyi. Mereka kira bahwasanya pemerintahnya masih yang sama. Mereka belum menyadari kalau mereka hidup di 309 tahun yang lalu. Subhanallah. Kemudian para ikhwah, setelah beberapa lama, setelah diketahui keberadaan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka di goa itu bersama-sama. Nah, akhirnya penguasa pada saat itu ingin membangun tempat meninggal mereka menjadi sebuah masjid atau sebuah tempat ibadah. Makanya turunlah surah Al-Kahfi ayat 21. Yaitu bahwasanya kenapa kita tidak jadikan tempat ini yang bersejarah untuk 9 orang yang menyelamatkan agama ini menjadi berhala, menjadi apa? Masjid, tempat ibadah yang di situ disembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tadi bahwa pemerintah setelah 309 tahun adalah pemerintah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan nanti setelah azan. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa akhirnya mereka apa? Wafat. Wafatnya di mana? Di goa itu. Nah, goa itu menurut penguasa yang hidup di zaman mereka setelah hidup itu ingin dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, ini inti pendalilannya. Bahwasanya kebiasaan orang-orang terdahulu adalah kenapa kuburan sampai dibangun menjadi masjid, tempat ibadah, karena mereka ghulu terhadap orang-orang saleh. Apa arti ghulu? Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ini inti pendalilannya. Makanya faedah yang selanjutnya yaitu bahwa ghululah penyebab kuburan penghuni goa dijadikan sebagai tempat ibadah. Ghululah penyebab kuburan penghuni goa, yaitu penghuni Al-Kahfi, dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, karena mereka ghulu terhadap Ashabul Kahfi. Wah, ini orang soleh. Ini dulunya menyelamatkan, pergi untuk menyelamatkan, membela agama mereka, membela akidah mereka, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pelajaran selanjutnya dari surat Al-Kahfi ayat 21 yaitu bahwa pendalilan dari ayat ini yang berkaitan dengan bab adalah bahwa kebiasaan kaum Nasrani menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai apa? Masjid, sebagai tempat ibadah, dan itu nantinya akan diikuti oleh siapa? Kaum muslimin. Nah, begitu pendalilannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi adalah faedah-faedah yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Sekarang, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, pada pertemuan sebelumnya kita juga membaca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang inti hadis tersebut bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebagian dari umat Nabi nanti akan benar-benar mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, walaupun kebiasaan tersebut kecil, hatta al-quzzah. Quzzah artinya adalah bulu pada anak panah. Kita tahu anak panah ada bulunya. Sekecil itu kaum Yahudi dan Nasrani berbuat sekecil itu akan diikuti oleh kaum muslimin. Dan itu adalah makna global dari ayat. Dari hadis. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang sekarang terjadi, perhatikan ini tambahan penjelasan, tidak perlu dicatat. Termasuk yang sekarang terjadi, kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin sekarang, diantaranya, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah di dalam sifat. Yang kedua, tunggangan, yaitu alat-alat transportasi, pakaian. Kemudian juga syiar-syiar keagamaan mereka. Kemudian syiar-syiar tatkala perang. Kemudian kebiasaan dari menghiasi masjid. Terjadi enggak? Terjadi. Ya. Kemudian juga mengagungkan kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Terjadi tidak? Terjadi. Ya. Kemudian juga pemberian hukum. Kaum Yahudi dan Nasrani memberikan hukum kepada orang-orang lemah, derajat-derajat terendah, dan tidak memberikan hukum kepada derajat-derajat tinggi. Maka begitu pula terjadi diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Contoh yang lain lagi, meninggalkan beramal pada hari Jumat. Ya? Meninggalkan beramal pada hari Jumat. Kemudian juga memberikan salam dengan lambaian tangan. Salam dengan lambaian tangan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, salamnya bukan dengan lambaian tangan. Ya, ini Pak Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh ya Pak Ustaz. Orangnya jauh. Apakah ucapkan salam? Wassalamualaikum. Nah, kan enggak perlu. Ya. Tidak perlu juga dengan menunduk. Tetapi ucapkan salam kalau seandainya terlalu jauh, maka tidak perlu untuk mengucapkan salam. Ya, jangan memberikan isyarat, karena memberikan isyarat dengan tangan ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian termasuk kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh sebagian kaum muslim bahwa wanita haid tidak boleh untuk memasak. Wanita haid tidak boleh untuk memasak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga yaitu menjadikan, ini banyak diikuti sekarang, menjadikan para pendeta, rahib-rahib sebagai sembahan selain Allah. Kok bisa? Sama di zaman sekarang. Menjadikan kiai, ustaz, tuan guru sebagai sembahan selain Allah. Bagaimana caranya? Yaitu apabila ada perintah Allah, tetapi bertentangan dengan perintah kiai, ustaz, tuan guru, maka yang didahulukan adalah perintah kiainya, ustaznya atau tuan gurunya. Ini menyembah selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 31. ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, sembahan selain Allah. Apa maksudnya? Bukan disembah, disujudi, bukan. Tetapi maksudnya adalah seseorang mentaati kepada makhluk meskipun itu menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyembah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kadang ada sebagian misalkan kalau ada seorang murid yang ingin sampai kepada derajat ma'rifat, gurunya memerintahkan untuk mencuri, maka muridnya taat kepada guru tersebut. Mencuri. Ya, maka ini tidak benar karena mencuri dosa besar. Tujuan mereka katanya kalau seandainya mencuri kemudian nanti disangka pencuri, maka hilang ujub di dalam dirinya, hilang takabur di dalam dirinya. Ini tidak benar. Cara yang sangat keliru karena mencuri dosa besar. Tidak mungkin mencapai ma'rifatullah dengan mengerjakan dosa besar. Kalau si murid ini kerjakan juga taat kepada gurunya, maka berarti dia sudah menyembah gurunya selain Allah. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani kepada pendeta dan rahib mereka. Bisa dipahami ini, Pak? Kemudian, Bani Akhu yang dirahmati oleh Allah, termasuk kebiasaan kaum Yahudi yang diikuti oleh kaum Muslim dan banyak terjadi sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada ayat ini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang dijauhi. Surat Al-Furqan ayat 30. Lihat di zaman sekarang dijauhi Al-Qur'an dengan sejauh-jauhnya. Subhanallah, saya kemarin dengar pengajian Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Nasir Al-Abbad di rekaman suara beliau. Kata beliau, bahayanya internet, seakan-akan beliau marah sekali. Tidak pernah saya mendengar bahasa yang begitu tegas, keras dari beliau. Bahayanya internet di zaman sekarang bisa merubah seorang muslim, benar-benar berubah dirinya. Lihat sekarang di masjid Anda, lihat sekarang di rumah Anda, lihat sekarang zikir Anda, baca Quran Anda, ini Anda sangat jauh. Lihat sekarang sampah yang Anda hampir lihat setiap hari gara-gara internet, gara-gara website-website, gara-gara dunia maya, media sosial. Luar biasa. Beliau ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu paling minimal menjauhkan seseorang dari Al-Quran. 24 jam Allah subhanahu wa ta'ala beri waktu kepada kita untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Ya? Diatur, Pak, waktunya. Jangan tergila-gila dengan media sosial. Wallah, ini nasihat untuk diri saya pribadi, terutama sebelum Bapak Ibu sekalian. Karena ini adalah bala, musibah yang besar. Dan ini terjadi yang disebutkan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa ya rabku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, dijauhi. Ya? Dijauhi. Kadang-kadang menerima tamu sambil nulis, main handphone. Kadang-kadang berbicara dengan orang tua sambil main handphone. Kadang-kadang berbicara dengan anak, anaknya manggil 100 kali, "Bah, Ma, Bah, Ma." Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur tatanan, dan itu disebutkan oleh Syekh waktu itu. Hancur tatanan kekeluargaan, tatanan kemasyarakatan, tatanan antara orang tua dengan anak, antara Allah dengan hambanya, hancur gara-gara ini semua. Ya akhi, ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya atas semua perbuatan kita. Maka nasihat ini untuk diri saya pribadi awalan, sebelum antum sekalian, sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih parah lagi daripada itu adalah ketika kita sudah berpaling dari Al-Qur'an, malah kita membaca kitab-kitab yang lain selain Al-Quran yang sesat. Kitab-kitab filsafat, kitab-kitab ahlil kalam, kitab-kitab mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin di sini ada pertanyaan, bukan di majelis ini, di majelis yang lain. Ada pertanyaan, "Ustaz, saya untuk memperdalam agama, maka saya baca kadang-kadang Injil, kadang-kadang buku-buku orang-orang yang menyimpang untuk memperkaya keislaman." Ya akhi, subhanallah. Ente Syekhul Islam sudah baca Al-Qur'an dan Sunnah semua? Sehingga berani baca-baca buku-buku seperti itu, jangan taruhan dengan iman, jangan taruhan dengan petunjuk. Ya? Sudah melupakan Al-Qur'an yang dibaca malah kitab-kitab yang penyimpang dari agama. Termasuk daripada kebiasaan kaum Yahudi yang diikuti oleh kaum muslimin di zaman sekarang adalah mendustakan sifat Allah. Allah beristiwa di atas arsy, didustakan. Ini kebiasaan kaum Yahudi Nasrani. Padahal yang memberitahukan Allah beristiwa di atas arsy, Allah sendiri. Dan Rasulnya yang paling paham tentang Allah dan Rasulnya. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi yang diikuti oleh kaum Nasrani. Kemudian perkara yang menarik para ikhwan, lihat. Di situ disebutkan, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Sampai mereka kaum Yahudi masuk ke dalam lubang lubang dob, biawaknya Arab. Mereka niscaya kaum muslimin kalian akan memasukinya, ikutinya, mengikutinya. Ada riwayat lain, riwayat Imam Tirmidzi, perhatikan. Hatta law kana fihim man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Sampai-sampai, kalau seandainya di tengah kaum Yahudi dan Nasrani yang menyetubuhi ibunya dengan terang-terangan, niscaya akan ada dari umatku yang melakukan itu. Hadis sahih. Lihat, hati-hati para ikhwah. Ini perkara yang tidak mudah. Makanya Valentine Days itu tidak bukan perkara cuma coklat, ngasih coklat, enggak. Ya ini perkara akidah. Perkara muslim dengan kekafiran, keislaman dengan kekafiran. Sebagaimana saya sering sebut ini, sebagaimana mereka tidak menghadap kiblatnya kaum muslim, kita pun tidak akan ikut andil secuil pun dalam agama mereka. Dan ini adalah toleransi yang paling tinggi. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Bagi kalian, bagi kami amalan kami. Ini para ikhwan, hati-hati anak-anak kita. Jangan sampai ternodai dengan noda menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Lihat buruk sampai segininya. Dan itu terjadi di tengah kaum muslim. Lihat lagi, di dalam hadis riwayat Imam Hakim, hatta law anna ahadahum jama'a ummahu fit tariq la fa'altum. Sampai kalau seandainya mereka kaum Yahudi menyetubuhi ibunya di jalan raya, niscaya kalian akan mengikutinya. Sampai sekian. Artinya apa yang kita bisa pahami? Coba ada yang bisa menjelaskan kepada saya. Apa maksud jadi menyetubuhi ibunya di tengah jalan, lalu kita mengikuti, apa maksudnya? Nah. Sesuatu yang tidak ada manfaat, ada yang lebih keras dari itu. Tetap diikuti. Sudah maklum bidarurah, sudah dimaklumi dengan darurat, tanpa kita mikir, itu buruk, tetap diikuti. Menyetubuhi ibunya di tengah jalan, sudah maklum, tanpa perlu dalil, sudah maklum, tetap diikuti. Subhanallah. Maka jangan heran di zaman sekarang, Pak, kaum sodomi, kaum homo, kaum pelaku amalan Nabi Lut, ya, dengan alasan-alasan lemah apapun yang mereka miliki, maka tetap kita katakan itu adalah sebuah dosa besar. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa yang kalian mendapati orang yang mengerjakan amalan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh yang pura-pura jadi laki-lakinya dan yang pura-pura jadi perempuannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas azab, diazab Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia di zaman 15 ini tidak tahu diri, a'udzubillah, yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya mereka itu adalah seperti kaum Sodomi di zaman Nabi Lut, maka mana siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini persis sekali kaum musyrik yang meminta siksa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang harus kita pahami bahwasanya sampai sesuatu yang sudah maklum minad din bidzarurah, maklum dari perihal agama secara darurat bahwasanya itu buruk, itu sesat, tetap diikuti. Maka hati-hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tambahan dari hadis yang kita baca ini adalah kenapa kita dilarang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani? Dan kenapa kaum Yahudi dan Nasrani digolongkan oleh Allah al-maghdubu alaihim dan adh-dhalun? Kaum yang dimurkai, kaum Yahudi, adh-dhalun, kaum yang sesat. Kenapa kita kemudian diharamkan untuk mengikuti mereka? Maka perlu diketahui para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab kita diharamkan mengikuti kaum Yahudi karena mereka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebab kita diharamkan mengikuti kaum Nasrani adalah karena mereka orang yang beramal tanpa ilmu. Mereka orang yang beramal tanpa ilmu. Lihat sekarang perkataan yang menarik dari seorang ulama salaf, yaitu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud, wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun minal nasara. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, maka di dalam dirinya terdapat kesesuaian, keserupaan dari Yahudi. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, beramal tapi tanpa ilmu, maka di dalamnya terdapat kesesuaian dengan kaum Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu tambahan-tambahan penjelasan dari hadis yang pertama. Sekarang kita baca hadis yang ke selanjutnya. Ya, saya bacakan. Ini baru kita masuk kepada hadis yang baru pada malam ini. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang hadis yang barusan kita baca, bahwa hadis inilah yang menghubungkan dengan tiga ayat sebelumnya. Al-Kahfi 21, Al-Ma'idah 60, An-Nisa 51. Ayat inilah menghubungkan sebelumnya. Bahwa kaum muslimin akan menyembah berhala. Bagaimana pendalilannya? Karena kaum Yahudi dan Nasrani menyembah berhala dan kaum muslimin akan mengikuti mereka. Begitu pendalilannya. Baik. Sekarang kita baca hadis yang terbaru pada bab ini. Qala wali muslimin an Thaubana an radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha zawali al-ardh فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin 'ammah wa alla usallita 'alayhim 'aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatahum wa law ijtama 'alayhim min aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhuhum ba'dha. Lihat, subhanallah. Sebelum kita artikan, ayat hadis ini kan panjang. Dan begitulah Allah ketika ingin menjaga agamanya. Ternyata Allah menyediakan sahabat-sahabat nabinya yang kuat hafalannya. Dan ini hadis-hadis yang seperti ini banyak. Lebih panjang dari ini banyak. Tetapi dihafal oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda dimudahkan untuk menuntut ilmu agama, kemudian menghafalnya dan bisa mendakwahkannya, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu berarti pilihan Allah, Anda termasuk orang-orang yang menjaga agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini sebutkan Muslim meriwayatkan. Muslim itu maksudnya Imam Muslim. Bukan seorang Muslim, bukan. Imam Muslim. Namanya siapa? Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, Abu Abdurrahman. Imam Muslim meriwayatkan. Di mana Imam Muslim meriwayatkan? Dalam kitab Sahih Muslimnya. Kita tahu bahwa ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban. Thauban ini siapa? Thauban ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya maula. Maula itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban namanya. Budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan maula. Thauban maula Rasulillah. Thauban adalah orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari budak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kata membentangkan, afwan sebelumnya, Thauban, kita sedikit catat Thauban. Thauban itu adalah sahabat Rasulullah yang terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup di daerah Syam. Syam di mana? Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Di Syam, tinggal di sana. Dan meninggal di kota, bahasa Indonesianya orang biasa nyebut dalam berita-berita itu Homs. Di kota Homs dalam bahasa Arabnya. Himsun, ha mim sad, Homs. Ya, dalam bahasa Indonesianya. Itu di Suria. Meninggal di sana pada tahun 54 Hijriah. Ya, ini berkenan dengan Thauban. Thauban meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi. Kata-kata membentangkan bumi. Maksudnya disebutkan oleh para ulama diantaranya yaitu bahwa Allah menjadikan dalam pandangan Nabi Muhammad SAW itu bumi menjadi pendek sepandangan beliau. Ya. Karena dipendekkan pandangan terhadap bumi, maka Rasulullah SAW bisa melihat belahan timur dan belahan barat. Belahan timur dan belahan barat. Ya. Dan ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau diperlihatkan kepada beliau yang luas menjadi dekat, yang menjadi apa? Sempit. Yang jauh menjadi dekat. Ya, barat dan timur itu jauh menjadi dekat di dalam penglihatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku tadi. Apa belahan bumi yang dibentangkan kepada beliau? Barat dan timur. Tidak disebutkan utara dan selatan. Barat dan timur. Lihat sekarang, para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kabar yang menunjukkan mukjizat kebenaran kenabian beliau. Memang akhirnya umat Islam atau Islam akan sampai ke barat. Ya. Ke barat itu yaitu sampai kepada daerah Persia. ke timur, kepada daerah Asia ataupun Romawi. Dan saya sudah mencarikan gambar, mohon di shoot ya. Lihat sekarang bagaimana kekuasaan kaum muslimin benar-benar sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwasanya kekuasaan kaum muslimin Islam sampai kepada lautan Tonjah, yang itu adalah akhir dari daerah Maroko. Ya, akhir dari daerah Maroko yang ada di timur. Afwan, yang ada di barat. Dan kepada akhir daerah dari timur yang ada di India, Sin dan juga Sudr. Nanti kita akan lihat petanya. Ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW bahwasanya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Maka perhatikan sini. Lihat ini Persia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan disinilah Hijaz, Madinah. Di sini kecil sekali. Tangan saya ini. Kecil sekali. Kelihatan? Ya. Perbesar ya. Ini Hijaz. Ya. Ini Yaman. Lihat. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan dari barat dan dari timur. Barat yaitu daerah Persia. Betul? Ya. Kemudian Romawi daerah timur. Di sini lihat, di sini India. Di kemudian di sini juga ada Sin. Sindi namanya. Ya. Ini semua menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semuanya ini menjadi daerah kekuasaan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan antara utara dan selatan. Enggak, ke atas. Tetapi ke kanan dan ke kiri. Barat dan timur. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan. Di sini, Rasulullah SAW bersabda, dan aku diberikan dua pembendaharaan simpanan, merah dan putih. Merah adalah Imperium Persia. Ya. Kenapa merah disebut Imperium Persia? Afwan. Merah artinya Romawi di sini. Ini Byzantium Imperia. Ini Romawi. Nanti kaum muslimin akan menguasai ini dan sudah menguasainya di zaman khalifah siapa? Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Kenapa disebut mereka? Di sini disebutkan merah. Bahwasanya dan aku diberi dua pembendaharaan simpanan, yaitu yang pertama merah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwa daerah merah adalah kaisar yang berada di Romawi di sini. Di Romawi terkenal perhiasannya emas. Ya? Di Romawi terkenal perhiasannya emas. Sini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan putih. Putih itu adalah kerajaan Kisra. Kisra adalah Persia. Ini Persia. Ya, lihat. Barat dan timur. Padahal kekuasaannya cuma di sini. Subhanallah. Ya. Ini Persia. Putih. Kenapa? Karena mereka perhiasannya terkenal dengan perak. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya, begitu. Kita lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang dibentangkan kepadaku, barat dan timur. Catat Pak, barat yang dimaksud adalah, Afwan, belahan timur dulu. Timur yang dimaksud adalah Sungai Tonjah, akhir dari Afwan, mohon maaf, barat ya. Akhir dari batas barat, Sungai Tonjah namanya. Kemudian bagian timur, akhir dari bagian timur, yaitu India, Sin itu S-N-D, Sin. Ya, daerah di daerah sekarang kalau dekat Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Nah, itu namanya Sin yang kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, sampai di situ adalah kekuasaan yang akan dimiliki oleh kaum muslim dari bagian timur. Jadi bagian barat sampai kepada Sungai Tonjah tadi. Bagian timur sampai kepada India dan sekitarnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di India itulah Persia. Ya, sekitar India, karena kalau kita lihat gambarnya tadi, ya, India itu di bawah Persia. Ya, ini India. Di sini India. Sini Sin, lihat ini tulisannya Sin. Ya, di sini India. Ya. Ini Persia, dia di bawah Persia. Dan ini adalah bagian timur. Kemudian bagian baratnya sampai ke sini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dan aku diberi dua pembendaraan simpanan, merah dan putih. Imperium Persia merah. Kenapa demikian? Karena Persia terkenal dengan emasnya. Imperium Romawi putih karena terkenal dengan peraknya. Kemudian kita lanjutkan. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan. Tidak pernah ada dalam umat Nabi Muhammad SAW berdasarkan doa beliau, dan ini termasuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Doa beliau kepada Allah untuk umatnya, bahwa umatnya tidak akan pernah paceklik selama setahunan penuh. Kemarau setahunan penuh gak pernah. Berkepanjangan terus menerus gak? Paling banter sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tidak pernah. Sepanjang tahun tidak pernah. Karena doa tersebut dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa bahwa kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh seluruh kaum kafir, musuh-musuh Islam, tidak akan pernah. Ini adalah hadis Rasul, tidak akan pernah dikuasai seluruhnya. Cuma di sana ada musuh-musuh di dalam selimut yang menghancurkan dan menggerogoti kekuatan kaum muslim. Akibat sibuk dengan orang-orang di dalam, maka kaum kafir mencaplok kekuasaan kaum muslimin. Itu yang terjadi. Ya? Itu yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu doa. Ya, itu dua doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rabbku berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan tidak akan dirubah lagi. Kalau Allah telah menakdirkan dalam kitab Lauhul Mahfuz, maka tidak akan pernah bisa berubah karena penanya sudah habis, kemudian kertasnya sudah kering. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Ini doa Rasul berarti dikabulkan. Ya. Dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Sampai umatmu itu sendiri, sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hadis. Hadis ini, kalau kita baca, tidak ada kaitannya dengan bab. Bahwa ada umat Islam yang akan menyembah berhala. Mana ada kaitannya? Maka kita akan paham kalau seandainya kita baca lanjutan dari hadis ini. Lihat, kita baca lanjutan dari hadis ini. Rasulullah SAW, penulis mengatakan pada lanjutan dari hadis ini adalah, ya, warwahu al-Barqani fi sahihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan wazada, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'atu hatta yalqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya, ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi. Dengan tambahan, tambahannya apa? Perhatikan. Dengan tambahan ini akhirnya kita bisa mengaitkan dengan bab bahwa dari kaum muslim ada yang menyembah berhala. Lihat tambahannya. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Catat Pak, pemimpin ini ada dua macam. Pemimpin negara dan pemimpin agama. Ada pemimpin-pemimpin negara yang menyesatkan. Ada pemimpin-pemimpin agama yang dianggap ulama yang menyesatkan kaum muslim. Itu yang sangat ditakutkan oleh kaum muslim, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Kemudian beliau mengatakan, "Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, pertumpahan darah telah menimpa umatku." Ya, sebagian para ulama mengatakan ini sudah terjadi. Di zaman, dimulai dari zaman Utsman bin Affan, kemudian zaman Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang. Apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Betul kan? Ketika Rasul Umar bin Khattab pernah bertanya bahwa pernah diberitahukan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Hudzaifah namanya, bahwa wahai Umar, di dalam umat Islam itu ada pintu. Apabila pintu itu rusak, maka terjadi pertumpahan di tengah-tengah pertumpahan darah tengah kaum muslim. Pintu tersebut adalah engkau wahai Umar. Maka ketika Umar bin Khattab meninggal, lihat apa yang terjadi. Di zaman Utsman terjadi pemberontakan Khawarij. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi peperangan Siffin, peperangan Jamal. Adanya kaum Khawarij, adanya kaum Nasibi yang membenci Ahlul Bait. Terjadi pertumpahan darah. Pintunya siapa tadi? Umar bin Khattab. Dan itu terbukti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Itu sudah menjadi sunnatullahi fil qaul, kebiasaan atau ketentuan Allah di dalam penciptaannya. Kemudian, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Nah, ini pendalilannya. Orang musyrik berarti mensyirikkan Allah. Ketika umat Nabi Muhammad SAW mengikuti orang musyrik, berarti mengikuti kemusyrikan. Ini pendalilannya. Para ikhwan, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah. Dan beberapa kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Nah, ini jelas. Dalil yang begitu tegas. Ya. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku Nabi. Ini Nabi palsu. Kabar dari Rasulullah SAW ada 30 yang mengaku menjadi Nabi. 30 orang. Pertanyaan timbul, apakah 30 orang ini batasan ataukah 30 orang ini menunjukkan kebanyakan? Karena mulai dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sudah banyak yang mengaku menjadi nabi. Bahkan lebih daripada 30. Maka wallahu alam, 30 ini adalah ada beberapa tafsiran. Mungkin bisa batasan, tetapi lemah. Tetapi mungkin bisa menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Ini ada pendapat kuat. Mungkin juga bahwasanya yang banyak pengikutnya berapa orang? 30. Ya, yang mengaku-ngaku jadi nabi tapi enggak ada pengikutnya, enggak laku di masyarakat ya banyak. Tapi yang menjadi pengikut yang mengaku nabi menjadi nabi palsu tapi banyak pengikutnya adalah berapa orang? 30 orang. Ini beberapa penjelasan dari para ulama tentang 30 pendusta yang semuanya mengaku menjadi nabi. Padahal aku adalah penutup nabi, penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Lihat, ini dalil bantahan kepada orang Ahmadiyah, kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya ada nabi sepeninggal Rasulullah SAW. Bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Hah? Tidak ada nabi sepeninggalku. Enggak ada dalil lagi sudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan tegak, yang tegak membela yang hak dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Bagian terakhir dari hadis ini adalah bahwa dari umat Rasulullah SAW nanti akan ada orang yang tetap memperjuangkan kebenaran sampai akhir zaman. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dipahami oleh para sahabat, sampai kebenaran. Dan mereka senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti selesai pembacaan bab ini dari dalil-dalil yang ada. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita tambahkan beberapa penjelasan-penjelasan. Ya, sengaja saya selesaikan pada pertemuan ini sehingga kita pada pertemuan yang akan datang menambah penjelasan-penjelasan saja. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Masih ada beberapa menit. Tidak ada? Nah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis yang terakhir ini tadi sangat menarik kalau umpamanya dihubungkan dengan sejarah-sejarah Islam. Tapi kalau seumpamanya kalau kita kaitkan dengan pengetahuan peta yang umum, apa bisa Pak gitu? Saya contohkan seperti penyebaran Islam yang dimaksud sampai ke barat itu ada menurut sejarah Islam bahwa Islam itu sampai ke Spanyol begitu, melalui sahabat-sahabat kita, melalui Afrika, Mesir, kemudian Tunisia, sampai Maroko, dan menyeberang di Gibraltar sampai ke Spanyol. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan dengan hadis tadi, yang mana penyebar-penyebar Islam sampai ke Spanyol itu adalah tokohnya Tariq bin Ziyad. Sehingga ada satu kanal di sana yang disebut sampai sekarang ini adalah Gibraltar gitu. Jadi apakah mungkin itu ada kaitannya dengan hadis ini? Lalu yang ke timur itu yang Sungai Sin, kalau menurut peta yang sekarang itu ada namanya Sungai Sindu. Sungai Sindu yang ada di perbatasan antara India dengan Afghanistan gitu. Yang mana sungai tersebut bermuara di Laut Arab sampai ke perbatasan pegunungan Himalaya. Apa mungkin itu kira-kira yang dimaksud itu? Masih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya mungkin. Iya betul. Yang beliau sebutkan semua itu betul. Ya, mungkin. Kan bertanya apakah mungkin? Maka jawabannya mungkin. Jadi betul yang Bapak sebutkan itu semuanya betul. Betul. Sampai ke Sungai Sindu, sampai India, perbatasan dengan Afghanistan, di belakangnya nanti ada namanya Waraun Nahar, yaitu daerah-daerah di belakang sungai seperti Tajikistan, Kazakhstan. Itu semua sampai ke sana Islam. Kemudian ke daerah Romawi sampai ke Portugal. Ya semuanya, semua yang beliau sebutkan tadi semuanya benar. Dan itu menunjukkan bahwa kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal ardi masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati, sesungguhnya Allah mendekatkan kepadaku pandangan antara belahan timur dan belahan barat. Dan umatku akan menggapai dua belahan itu. Dan itu benar. Semua yang Bapak ceritakan tadi benar, bukan mungkin lagi, benar adanya. Dan itu bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Ada yang lain? Hitung sampai 5. Kedada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.